ミュージカルなコーナ ー。さあ、スピーディーサー。 Kau pemau, sayang jujur satrakan pernah mencoba. Cukup luka cinta ini sudah ternoda. Kas tinggal di mana rasa, rasa ingin memiliki sudah bisa. Dan saya berharap sejauh ingin kembali namun sudah tak ramah. I will try even the pain, feeling will crumble and not a good plane. Sampai di sini, tak punya mimpi indah. Kau bawa pergi jauh, sapu bahagia. Terasa sepi, rada sa pendamping. Kau selalu bermimpi, kau temani di samping. Dan sekarang ku terasa sama seperti dulu. Tak ingin kau di sini, namun kau menjauh. Belajar dari luka agar tegar terus ke depan. Jalani sisa jalan tanpa adanya penarang. Kau paksa semua habis lalu apa yang saya kenang. Dan kau masih senang terus di sana. Saya tetap tenang di sini dengan harapan yang sama. Dan saya ikhlas lekas menyadari. Secukup sampai sini selebihnya sama nabi.